Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله malam hari ini insyaallah kembali kita akan mempelajari kelanjutan dari hadis yang ketiga di mana sudah kita selesaikan di hadis yang ketiga, demikian juga hadis yang keempat, dan untuk malam hari ini kita akan masuki hadis yang kelima. Hadis yang pertama dahulu kita pelajari bersama tentang al-iman wal istiqomah. Al-iman wal istiqomah, tentang masalah keimanan dan keistiqomahan. Kemudian di hadis yang kedua sudah kita pelajari pula, yaitu tentang kufru tarikis sholah, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Begitu pula pendapat para imam, para ulama kita terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Nah, sehingga monggo dimurojaah kembali apa yang sudah pernah kita pelajari bersama. Di hadis yang ketiga sudah berlalu bagi kita, yaitu fadlu zikri, keutamaan dari berzikir. Dan di hadis yang keempat yang sudah kita pelajari juga, yaitu mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan masuki malam hari ini hadis yang kelima. Al hadisul khamis, hadis yang kelima, yaitu tentang husnul khuluqi. Husnul khuluqi, perangai yang bagus. Husnun itu bagus, al-khuluq itu perangai, tabiat atau akhlak. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahisha ولا متفاحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا أخرجه البخاري ومسلم. Hadis yang kelima adalah menjelaskan tentang permasalahan perangai yang baik, akhlak yang baik. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, beliau adalah termasuk as-sahabiyul jalil, sahabat yang memiliki kemuliaan. Abdullah bin Amr ibnu al-As, jadi Abdullah bapaknya itu adalah Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini sahabat yang mulia pula. Sehingga anak dan bapaknya keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Amr ibn Abd radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ini menunjukkan kalau Abdullah itu sahabat dan bapaknya Amr ibn As itu juga sahabat. Jadi kalau ma'asyiral muslimin wal muslimat membaca sebuah hadis kemudian kok di situ disebutkan radhiyallahu anhuma, berarti menunjukkan kalau anak dan bapaknya keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ibn As bin Wa'il As-Sahmi Al-Qurashi. Dan disebut Quraisy dan termasuk dari ahadus sabiqin ilal Islam, termasuk dari orang yang awal kali masuk ke dalam Islam. Sehingga generasi-generasi yang pertama masuk Islam itu memiliki keutamaan-keutamaan, memiliki kelebihan-kelebihan. Dan beliau Abdullah ibn Amr ibn As, semoga Allah meridhai keduanya, termasuk sahabat yang rawi katsiran minal ahadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pembawa bendera sunnah. Dan termasuk yang banyak pula membawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk hadis ini sampai kepada kita yang akan kita baca atau yang kita akan pelajari. Ya barokah. Ilmunya sampai kepada generasi dari generasi. Nah, umurnya penuh dengan kebaikan. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Amr juga termasuk sahabat yang banyak ikut andil dalam ghazwat, pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kali ada pertempuran, beliau termasuk orang yang sering ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat adalah orang yang sangat-sangat banyak sekali kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaannya. Sudah barang tentu dibanding generasi yang datang setelahnya. Sehingga kemasyhuran, keluhuran mereka radhiyallahu anhu ajma'in, ini harus kita berusaha ketahui supaya tumbuh kecintaan kita kepada murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-mar'u ma'a man ahabba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu nanti akan bersama dengan yang ia cinta. Sehingga kita berusaha untuk mengenal sirahnya mereka para sahabat, untuk betul-betul bisa meneladani bagaimana mereka ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketundukan mereka dengan bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Mungkin kalau orang mengatakan apa ini dilakukan oleh Nabi misalnya, mungkin orang akan berkata, kan Nabi, kalau saya kan bukan Nabi, ya tidak bisa melakukan kayak gitu. Nah, sekarang yang kita sampaikan itu adalah orang yang bersama Nabi. Ya, orang yang bersama Nabi, bagaimana mereka manusia di saat itu, ini para sahabat ketika bersama Nabi, ternyata para sahabat juga melakukan. Ya, kalau Nabi kan jelas maksum, ya, memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dari umatnya. Maka ketika kita sampaikan sahabat, ya sudah, sahabat saja. Yang beliau adalah umat dari generasi yang pertama ini, kita juga umat. Mereka bisa melakukan, mestinya kita juga bisa melakukan. Begitu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Lihat bagaimana Abdullah bin Amr al-As. Mereka sangat banyak mengikuti pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti bimbingan Nabi. Washtahara bihirsihi 'ala al-ibadah. Masyhur di kalangan para sahabat kalau Abdullah bin Amr al-As adalah sangat-sangat terkenal dalam masalah ibadah. Nah, dan beliau meninggal dunia pada usia 65 tahun, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Masyarul muslimin rahimakumullah, beliau membawakan sebuah hadis yang beliau dapati dari gurunya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaksian dari Abdullah bin Amr, beliau katakan, ini persaksian dari sahabat yang mulia bagaimana profil nabinya, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diteladani jalannya. Kata beliau, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr. Siapa nabi yang selalu ia bergaul dengannya, yang akan dijadikan sebagai panutan, teladan. Tidak terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr, fahishan wala mutafahishan. Tidak terjadi pada Nabi sifat fahishan. Fahish huwalladhi ya'ti ma qabuha min al-aqwali wal af'al. Fahish adalah orang yang melakukan, mendatangkan perkara yang jelek dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Itu namanya fahish. Jadi orang yang mendatangkan perkara yang jelek, apakah ucapan-ucapan ataupun perbuatan, itu fahish. Kata Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, tidak terjadi pada Nabi fahishan. Tidak terjadi pada Nabi melakukan perbuatan, mendatangkan perbuatan yang jelek, baik ucapan maupun perbuatan. Itu enggak terjadi pada Nabi. Dipertegas, wala mutafahishan. Mutafahishan adalah alladhi yata'ammadul qabih. Orang yang sengaja untuk melakukan kejelekan. Minal aqwal wal af'al. Dari ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Ya. Kalau fahish, berarti di sini adalah orang yang mendatangkan perbuatan yang jelek. Kalau mutafahish, ini sengaja melakukan kejelekan. Lalu terhindar. Nabi kita alaihi salatu wasalam terhindar dari ini. Dan memang demikian. Beliau itu tidak pernah mendatangkan perbuatan jelek, baik dari ucapan maupun perbuatan. Begitu pula tidak pernah sengaja untuk melakukan perbuatan jelek, baik dari ucapan maupun perbuatan. Sehingga karakter beliau itu adalah karakter yang mulia. Karakter yang mulia. Tidak dijadikan perbuatan-perbuatan beliau dengan perkara yang semacam ini. Walaupun dalam hal masalah bercanda. Bercandanya beliau adalah sangat indah. Tidak ada yang terlukai, ikhwah. Akhwati fillah. Karena memang tidak menimpa pada diri beliau sifat fahsy, sifat jelek. Kadang ada orang yang dia baik-baik saja, tapi ketika bercanda keterlaluan. Jika akibat dari bercandanya ini melukai, menyakiti. Ini bab yang harus diperhatikan oleh kita dengan seksama. Mungkin orang butuh ya ada hiburan, tertawa mungkin. Tapi ketika dia menghibur dan tertawa ternyata memunculkan perbuatan yang demikian, ini harus dihindari. Nabi tidak mengajarkan demikian. Nah, wabillahi taufik. Jadi hati-hati. Jadi yang suka gelewayan, kuyonan, jangan sampai melakukan perbuatan yang itu perbuatan khabih, perbuatan yang jelek. Sifat ini, ya, sifat fahsyun, pelakunya adalah fahis atau mutafahis, ini termasuk dari jenis-jenis sifat yang bentuknya adalah sifat bawaan, tabiat. Ya, kalau dalam pelajaran sorof ya, itu ada perbedaan antara sifat musyabbaha dengan isim fa'il. Ini kurang lebih seperti itu. Karena ada orang yang tersifati dirinya selalu berbuat jelek. Selalu berbuat apa jelek? Sengaja dia selalu berbuat jelek. Ini yang namanya mutafahish. Asifatul musyabbaha. Berarti orang ini selalu tersifati dengan sifat jelek. Karena selalu sengaja. Ngomong ya selalu melukai. Berbuat ya selalu menyakiti. Jadi jangan sampai ada pada diri kita. Segera untuk diperbaiki. Kalau fahish, ini seperti isim fa'il. Ia bisa berbuat tapi tidak melakukan. Kadang melakukan. Saya kasih gambaran yang ringan ya. Seperti makna mencuri dengan pencuri. Itu kan sama-sama mengambil. Tapi ada perbedaan antara mencuri dengan pencuri. Kalau pencuri itu berarti sudah menjadi tabiat. Profesi. Gaweannya kayak gitu. Ini namanya sifat musyabbahah. Lah, pencuri ini sudah maklum di hadapan orang itu maklum ketika mengatakan ini ada barang hilang, si fulan dia kan pencuri. Berarti kan gaweannya itu apa? Nyolong. Tapi si fulan yang mencuri itu belum tentu dikatakan pencuri. Karena dia sedang melakukan saja, mendatangkan perbuatan mengambil barang. Tapi bukan sebagai suatu profesi kebiasaan. Nah, kalau fahis seperti itu. Karena orang itu bisa sewaktu-waktu melakukan perbuatan apa? Jelek dengan ucapan maupun perbuatan. Tapi enggak senantiasa dia. Enggak dikenal sebagai yang apa namanya? Kerok. Tapi kalau orang yang sudah terkenal perbuatannya kayak gitu, oh ada orang ini ya, itu biang keroknya datang. Itu namanya mutafahis. Berarti sengaja dia senantiasa untuk berbuat apa? Fahsy. Dengan ucapan maupun perbuatan. Dua-dua ini tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi kita perhatikan diri kita ya. Kalau masih kadang melakukan demikian itu berarti dikatakan fahsy. Tapi kalau dia kok senantiasa berbuat demikian, namanya mutafahish. Orang yang melakukan perbuatan jelek, qabih, ucapannya ataupun perbuatannya, selalu usil, nggak pernah membuat sejuk ucapannya, bawaannya selalu membuat marah orang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi diperhatikan, ikhwah, akhwati fillah, ya, hati-hati ya, ini sifat yang sangat buruk. Lah, selama Abdullah bin Amr bergaul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, gak pernah dapati ini. Baik yang fahis maupun mutafahis, gak pernah dapati. Sama-sama melakukan perbuatan jelek, tapi kalau mutafahis itu kan karena memang tabiat. Ya, kalau fahis itu kadang-kadang saja. Iseng, temannya mau duduk, kursinya ditarik. Ini termasuk af'al, perbuatan yang fahis. Tapi kalau dia menjadi pekerjaannya, nah dia dikatakan orang yang mutafahis. Kalau dalam tasrifat ini sama-sama sebagai kelompok isim fa'il, baik fahis maupun mutafahis. Tapi nanti ada bedanya. Ada bedanya. Kalau itu menjadi karakternya, ini dikatakan as-sifatul musyabbahah. Nah. Wa kana yaqul, dan adalah beliau alaihi salatu wasalam bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya ya, min khiyarikum, di antara khiyar, khiyar ini adalah pilihan-pilihan, di antara dari pilihan orang yang menjadi pilihan di antara kalian, berarti orang yang paling istimewanya adalah ahsanakum akhlaqo, yang paling bagusnya di antara kalian akhlaknya, tabiatnya, perangainya. Jadi orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini seperti sabda beliau alaihissalatu wassalam, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus peranginya, tabiatnya. Hadis yang mulia ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an, kita akan lihat bagaimana irsyadat, bimbingan-bimbingan yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalun nasi khuluqa. Beliau adalah paling utamanya di antara manusia khuluqa, akhlaknya. Ya, beliau paling afdal karena adalah panutan dari umat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam buat kalian teladan yang baik. Sehingga beliau dikatakan afdalun nas khuluqa. Paling utamanya di antara manusia, apa yang paling utamanya? Akhlaknya. Beliau katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, tabiat, budi pekerti. Ya. Demikian beliau adalah wa ahsanuhum suluka. Beliau paling bagus suluknya. Suluk itu sama dengan akhlak, tabiat, tata cara di dalam bergaul. Beliau paling bagusnya, beliau paling sempurnanya, beliau adalah teladan. Jadi khuluk itu adalah terkait dengan amalan-amalan yang ada pada batin. Itu khuluk. Gak kelihatan, tapi nanti berwujud. Kalau khulkun itu yang bisa dilihat, fisik. Sama-sama ya, tulisannya huruf kho, lam, of. Kalau dibaca khuluk, itu berarti yang gak kelihatan. Akhlak itu berarti, tabiat. Sedek khulkun berarti yang ciptaan, yang fisik. Ini semuanya adalah perkara yang sangat dihargai dalam Islam. Sehingga gak boleh seorang itu mencela, baik mencela akhlak ataupun mencela ciptaan. Karena sifat yang privasi sekali. Nah, sehingga dilarang untuk dijadikan bahan guyonan, yang gak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di bimbingan yang kedua, setelah kita tahu bahwasanya beliau alaihissalatu wassalam adalah paling utamanya dari segenap manusia, baik akhlaknya, perangainya ataupun adabnya, sehingga yajibu alal muslimi, wajib atas setiap muslim ayak tadia, untuk meneladani, iktidaan, mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa yatakhallaqu bi akhlaqil hasanah, dan untuk berakhlak, menjadikan akhlaknya beliau ya untuk kita berakhlak yang baik. Wajib yang demikian ini untuk menjadikan beliau sebagai teladannya, sehingga berakhlak dengan akhlak yang baik, beradab dengan adab yang baik. Apakah itu terkait dengan adab atau berakhlak kepada Allah ataupun beradab berakhlak dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan satu sisi saja ya ikhwah ya. Karena mungkin orang ketika dibahas akhlak adab, gambarannya itu hanya ke sesama hamba-hamba Allah. Iya, itu iya. Tapi akhlak bersama Allah juga iya pula. Nah, dan akhlak bersama Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang jangan dilupakan. Apa bentuk berakhlak, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu ringkasnya seperti itu. Beradab, berakhlak kepada manusia juga sama dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oh, Allah melarang berbuat demikian. Ya jangan kita lakukan. Karena itu akan merugikan diri dan orang lain. Ayah. Jadi ketika Allah melarang sesuatu, kalau dikerjakan, itu akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan yang lainnya. Sebaliknya ketika seorang menjalankan perintah Allah, itu akan mendatangkan maslahat untuk dirinya dan juga untuk yang lainnya. Kita kasih contoh sederhana saja. Seorang mengerjakan kewajiban berupa sholat. 5 waktu misalnya. Apa buah yang akan diambil untuk kemaslahatan diri? Ya, dia akan mendapatkan pahala. Ya, dia akan mendapatkan sekian banyak dari keutamaan-keutamaan. Dan apa manfaat yang bisa diambil kemaslahatan untuk yang lainnya? Ya, karena Allah telah khabarkan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan ini namanya memberikan maslahat kepada yang lain. Ahlu sholat, orang yang sholat, itu tidak akan berbuat dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, sehingga betul-betul menjadi damai, tidak ada kerusuhan. Itu sebab dari apa? Mengerjakan perintah Allah, kemaslahatannya untuk diri dan untuk yang lainnya. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian afdhalun nas, ini yang ketiga, man yatakhallaqu bil akhlaqil hasanah. Manusia yang paling utama adalah yang ia berakhlak dengan akhlak yang baik. Mislu seperti al-mu'amalatu thayyibah, bergaul dengan thayyibah yang baik. Dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan semuanya dari hal-hal yang terkait dengan ini. Dia mu'amalah dengan mu'amalah thayyibah. Pinjam-meminjam. Tunjukkan dengan akhlak yang baik. Utang-piutang. Tunjukkan dengan akhlak yang baik. Ya, jangan gemar utangnya, utangnya orang gemar. Utangnya wah luar biasa ketika mau hutang, tapi begitu giliran nyarutang kemudian dia berat dan seterusnya. Ini enggak menunjukkan akhlak yang baik. Ya, sehingga dalam muamalah pun dengan muamalah yang thayyibah. Muamalah yang baik. Pinjam meminjam, sewa menyewa, jual beli. Dengan muamalah yang thayyibah. Ini adalah afdhalunna. Afdhalunna. Tidak akan merugikan orang lain ketika dia berjual beli. Tidak akan menyakiti orang lain ketika dia melakukan muamalah. Nah, dan dia akan menjadi orang yang sangat-sangat dermawan sekali. Sangat-sangat mempermudah. Ya, sangat-sangat mempermudah. Dalam urusan apa saja, transaksi, dia sangat-sangat mudah. Wal qaulul layyin, contoh akhlak yang baik adalah ucapan yang layyin, ucapan yang lembut, ya, santun, ucapan yang betul-betul manis. Lihat bagaimana Fir'aun, begitu buruknya kelakuannya, namun Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun. Wa qula, katakan oleh kalian. Qawlan layyinan, ucapan yang lembut, yang halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan akan ingat ataupun akan takut. Ya. Dan uslub yang demikian yang harus kita terapkan. Dengan kelemah lembutan, kita akan memberikan sentuhan-sentuhan khusus. Ya. Bukan dengan cara yang keras, paksa, enggak. Kalau Fir'aun saja yang demikian itu diperintahkan untuk menyampaikannya dengan ucapan yang lembut, kita pun mestinya demikian. Terkhusus ya pada anak-anak kita salafiyin. Itu mesti harus lebih lembut lagi. Supaya betul-betul itu menjadi apa? Penjiwaan bagi si anak. Ini orang tua saya sangat lembut sekali. Di pondok, di kelasnya juga guru-gurunya demikian. Sehingga akan menjadi karakter bahwa dirinya itu harus menjadi orang yang sangat lembut dan sangat santun. Tapi kalau sebentar-bentar sama orang tuanya dibentak, dimarahin. Di sekolah juga demikian, dibentak, dimarahin. Itu kan menjadi karakter yang sangat kaku dan keras. Ini gak diharapkan. Ya, akhlak yang demikian. Yang diharapkan adalah bagaimana supaya betul-betul ya, berusaha untuk ucapannya apa? Layyin. Lembut. Karena Nabi itu gak fahis, gak mutafahis. sangat-sangat santun sekali. Wal basasah, contoh akhlak yang baik adalah al basasah. Al basasah itu adalah muka yang ceria. Itu basasah. Jadi betul-betul orang lihat itu sudah senang. Belum ngomong itu sudah senang duluan. Datang wajahnya sudah ceria. Itu sudah sangat-sangat membuat poin itu. Nah, ada kabar gembira apa ini? Walaupun mungkin yang disampaikan berita duka. Ya. Tapi kegembiraan sudah ada dulu. Basasah itu namanya. Nah, tapi ketika kita kedatangan orang. Begitu datang mukanya sudah merenggut kayak gitu. Dibikin menakutkan. Ini kita sudah mau ngomong apa dia, mau apa dia. Banyak tafsiran. Nah, ini tidak baik. Yang baik adalah mereka yang memiliki sifat basyasyah. Muka yang berseri. Muka yang ceria. Wabillahi taufik. Lah ini. Jadi ketika kita ngaca ya ma'asyiral muslimin wal muslimat. Kalau saya diam kok seperti orang yang merengut ya misalnya gitu. Nah terus harus bagaimana berlatih supaya wajahnya menjadi apa? Basyasyah. Karena ada orang yang ketika diam itu diamnya dia itu sudah nampak seperti menyenangkan. Diam tapi kalau dilihat sudah menyenangkan. Belum sampai dia senyum sudah menyenangkan, apalagi kalau sampai apa? Senyum. Dan ini harus dilatih ya. Karena yang namanya akhlak yang utama, akhlak yang mulia itu ada yang sifatnya nanti memang pemberian. Jibilah. Dan ada yang harus belajar. Untuk merubah. Nah, kalau antum, antuna dapat akhlak yang pemberian ini luar biasa sudah. Diberi akhlak dengan akhlak sabar misalnya. Itu sudah luar biasa. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Nah kalau orang yang gak diberi akhlak sabar kan harus berlatih, belajar sekuat tenaga untuk sabar. Sehingga banyak memohon kepada Allah ya supaya diberi akhlak yang baik. Diberi akhlak yang baik. Nah, di antaranya adalah doa kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Wal-a'mal, wal-ahwa, wal-adwa. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma wa Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Aku mohon untuk dilindungi oleh Allah min mungkaratil akhlaq, dari kemungkaran-kemungkarannya akhlak. Minta dilindungi supaya nanti yang keluar adalah akhlak yang baik, jangan akhlak yang mungkar. Minta dilindungi dari kemungkaran akhlak, karena potensi untuk berbuat baik itu pada setiap orang ada, potensi untuk berbuat jelek pada setiap orang itu ada. Tapi ketika dilindungi yang jeleknya ini, maka yang akan keluar yang baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal, demikian juga dari kemungkarannya amalan-amalan. Minta untuk dilindungi. Perbuatan-perbuatan jeleknya nanti minta dilindungi supaya tidak keluar. Ya, supaya selamat, supaya tidak fahis dan mutafahis. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ahwa hawa nafsu ikhwan. Ya Allah lindungi aku dari kemungkarannya hawa nafsu. Karena setiap orang itu ada potensi memiliki hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu la amaratun bisu. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa hawa nafsu itu akan mengajak kepada yang jelek. Tapi ketika kita dilindungi oleh Allah, aman, selamat. Wal adwa, dan penyakit-penyakit Minta kepada Allah untuk dilindungi dari kemungkarannya apa? Penyakit. Karena ketika orang itu punya potensi ya. Semua itu punya potensi, ada penyakitnya. Punya potensi. Karena Allah beri kekuatan. Yang disilakan kesehatan namanya apa? Imun apa ya? Maka penyakit gak bisa ngalahkan. Allah lindungi dari kemungkarannya penyakit ini. Sehingga yang ada senantiasa adalah sehat. Doa. Ya, jangan lupa. Kita sangat butuh yang demikian. Isa belum nih, Pak? Baik. Termasuk contoh dari akhlak yang baik adalah badul ma'ruf. Mencurahkan al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Dia sangat dermawan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apakah dengan fisiknya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan apa yang ia diberi amanah oleh Allah Ta'ala. Ia curahkan untuk kebaikan-kebaikan. Ini akhlak yang baik. Tidak pelit, ikhwah. Tidak medit enggak. Sangat enteng sekali. Dan ini juga butuh latihan. Nah, wabillahi taufik. Untuk badul ma'ruf. Mencurahkan dari apa? Kebaikan. Ya, ke ma'ruf. Dan ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan itu tercatat sebagai sedekah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap yang ma'ruf, yang baik itu sedekah. Makanya itu jangan pelit. Saya kasih contoh ya yang ringan ya. Ada ikhwalah misalnya atau kalian atau panjenengan semuanya mau masuk ke WC. Ternyata ada yang belum masuk, masih kelihatan. Coba lihat, itu sama antum disiram sampai masuk atau balik lagi ditutup pintunya? Ah, yang benar, disiram apa ditutup mending pintu? Oh, sembian awong ngising orang di pelontor pada tempat. Gimana ya Pak? Mestinya disiram. Ingat, ini memasukkan itu adalah termasuk perkara yang baik. Sehingga gak menakutkan orang yang datang berikutnya. Disiram sampai bersih sehingga gak ada najis di situ. Walaupun gak ada yang memuji, tapi ingat, ini adalah kebaikan. Dan itu termasuk sedekah. Kullu ma'rufin sedaqatun. Ada sampah di masjid, ada kertas, kalian ambil, ya, dibuang di tempatnya atau disaku dulu. Ini baik atau jelek ikhwah? Baik. Berarti dia sedang sedekah. Kullu ma'rufin sedaqatun. Ada orang keluar masjid, mungkin ramai sekali sampai sandarnya kesempar jauh, ketendang-tendang. Kasihan itu sandarnya jauh ke sana. Kalian ambil, ditata ke situ, dikembalikan. Ini perbuatan baik atau jelek? Baik. Ini namanya kullu ma'rufin sedekah. Sehingga yang namanya orang sedekah itu banyak sekali kesempatannya. Tidak berwujud dengan harta saja, ikhwan. Ada duri yang menghalangi atau batu yang membahayakan di tengah jalan. Kalian naik motor berhenti, inggirkan. Ini baik atau tidak baik? Baik. Kullu ma'rufin sadaqah. Karena ini merupakan bentuk dari apa ya? Keimanan. Dia berbuat demikian itu karena memang ada harapan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mampunya saya kayak gitu untuk berbuat baik, untuk bersedekah. Saya mampu berbuat demikian, lakukan. Gak usah ngedel-ngedel. Nah ini saya, kalau kayak gini saya sampaikan di santri-santri. Ikhwah. Santri-santri. Santri kan sudah ada jadwal masing-masing. Saya sampaikan, jangan cuma ngendelkan jadwal. Kayak gitu. Untuk jadwal punya aku yang mengono kotor. Jangan. Yang diterapkan adalah kaidah ini. Kullu ma'rufin sadaqah. Nanti keuntungan akan kembali kepada yang berbuat baik ini. Ya, sudah membantu teman, dapat pahala. Ya, akan menjadi perkara yang lebih indah di dalam persahabatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi badul ma'ruf. Curahkan segenap kebaikan. Termasuk misalnya antum menjamu tamu. Ini baik apa enggak sih menjamu tamu? Saya lagi tanya ini. Baik, berarti kullu ma'rufin shadaqah. Menjamu tamu walaupun ya adanya air ya air. Nah, adanya apa yang kita punya spesial ya kita keluarin. Ingat itu adalah termasuk jenis dari apa? Shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Justru sebaliknya. Aku bertemu nang kana sejam kasih ngelak ke garing ora metuwe jange akhirnya pamitan. Misalnya demikian. Ini baik atau tidak baik ini? Ini perlakuan tuan rumahnya baik atau tidak baik? Orang itu menganggap baik atau tidak baik? Api banget ya dari tuan rumah. Nyong bertemu sejam ora dinewedang. Itu sindiran atau memang pujian? Sindiran. Berarti menunjukkan tidak baik. Saya bertamu belum masuk rumah itu wedangnya wis disanding, lah kan luar biasa berarti. Belum masuk rumahnya itu sudah tertata dengan baik di situ. Masya Allah. Qulu ma'rufin shadaqah. Ini akhlak yang baik. Waqaful adza, demikian juga menahan al adza, gangguan. Mencegah dari mengganggu. Mencegah dari menyakiti. Mencegah dari perkara-perkara yang akan merugikan. Ini termasuk akhlak yang baik. Ini sangat-sangat luas sekali di dalam pergaulan kita. Untuk mencegah dari gangguan-gangguan ini. Nah, Masya Allah. Wa ifsa'u salam. Demikian juga menebarkan salam. Ini contoh dari akhlak, al-akhlakul hasanah. Tebarkan salam. Kemudian bimbingan dari hadis ini, husnul khuluqi yaksibu mahabbatullah ta'ala wa mahabbatannas. Perangai yang bagus, akhlak yang baik, itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Ya, enggak ada orang yang akhlaknya baik itu kecuali akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Sehingga barakallahu fikum ada niatan ini ya. Ya, kita berakhlak yang baik karena ingin dicintai oleh siapa? Oleh Allah. Cinta oleh manusia. Nah, ini natijah namanya. Atau busro. Hasil atau kabar gembira yang disegerakan ketika seseorang mengamalkan akhlak yang baik ini. Ya. Karena di sana ada amalan-amalan yang nanti orang itu akan diberi segera kabar gembira hasil dari perbuatan baiknya. Ini salah satu di antara contoh. Husnul khuluq ini yaksibu mahabbatullah wa mahabbatannas. Itu akan menghasilkan, mendapatkan kecintaan manusia dan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Nah, makanya di sana kadang ada tulisan gimana ya? Anda sopan, kami segan. Itu bukan suatu perkara yang berlebih lah ya. Memang ketika ada orang sopan kan orang itu betul-betul menaruh apa? Hormat. Misal kayak gini nih Pak, contoh. Kabarin Kang. Ya. Baru ketemu sambil deplak keras banget. Kabarin Kang. Mungkin dia akan jawab juga, larut temen sih gue. Keplak. Tapi kalau misalnya ketemu dengan baik-baik bertanya, kata Sundi, cabut dan kepanggih, kita melakukan perbuatan yang indah semacam itu akan mendatangkan apa? Kebaikan. Segan nanti dia. Ini salah satu contoh lah ya, yang mungkin kadang ada yang seperti itu ketika ketemu dengan teman lamanya. Wabillahi taufik. Berikut, husnul khuluq minal iman. Akhlak yang baik termasuk dari keimanan. Dua hadis sudah kita sebut tadi. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Sehingga akhlak yang baik ini merupakan bagian dari keimanan. Bagaimana tidak, ikhwah? Ketika seorang berbuat baik, berarti kan dia tidak melanggar larangan, tidak melanggar aturan Allah. Gitu, Pak. Jadi ketika seorang berbuat baik, itu kan pada hakikatnya sedang menjalankan perintah Allah. Itu akan bertambah keimanan. Karena itu bagian dari ketaatan. Karena al-imanu yazidu bito'ah. Akhlak yang baik, misalnya menjamu tamu, berbuat baik dengan tetangga, ya, bersedekah. Ini kan akhlak yang baik yang demikian ini. Husnul khuluq. Ada orang mau hutang, tidak usah nyarutang lah, buat sedekah saja. Ini kan akhlak yang baik. Ini termasuk perkara yang menambah keimanan. Ya zidu bit tho'ah. Sehingga akhlak yang baik itu bagian dari keimanan. Sebaliknya akhlak yang jelek akan mengurangi keimanan. Jadi kalau ada orang akhlaknya buruk, menunjukkan imannya apa? Berkurang. Akhlak yang buruk itu menunjukkan imannya berkurang. Nah. Kemudian terakhir dari bimbingan hadis ini adalah aqrabun nasi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa. Manusia paling dekatnya di antara manusia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Karena semakin mendekat dengan akhlaknya Rasul, berarti akan semakin dekat dengan Rasul. Karena kecintaannya demikian, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang ia cinta. Yang namanya orang cinta, dia akan meneladani siapa yang ia cintai. Karena yang diteladani adalah Rasul alaihissalatu wassalam, otomatis dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Sehingga monggo kula panjenengan sedaya, ketika sudah dapati ada perintah, kita kerjakan. Dapati ada larangan, kita tinggalkan. Kita selalu menambah ilmu, kemudian diamalkan ilmunya. Karena ini bagian dari tabiat atau akhlak yang baik. Sudah bisa mungkin ya? Baik. Allahu ta'ala alam. Ini ada soal tapi saya belum bisa menjawab ya, terkait dengan masalah kunjung-mengunjung di surga. Belum bisa menjawab. Afan, ini diselesaikan dulu nih, cukup ini. Ini ada soal tapi gak perlu direkam. Ada speaker dalam? Apa speaker luar ini? Ini luar. Ini luar. Kita tutup dulu ya. Ya. Bismillah, ikut mencoblos apakah termasuk akhlak yang baik pada pemerintah? Ya. Ini makanya saya enggak suka kalau kedengar banyak ya, karena ini interest saja. Ikhwani fiddin, hafidhuni wa hafidhakumullah. Mentaati wulatul umur, mentaati pemerintah, ini termasuk prinsip dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Namun ketaatan kepada pemerintah itu bukan ketaatan yang mutlak. Namun ketaatan yang muqayyad, terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena ayat jelas, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Lah, untuk penyebutan ketaatan kepada Allah, atii'ullaha mutlak karena pakai lafaz atii'u. Wa atii'ur rasul mutlak karena pakai lafaz atii'u. Sedangkan wa ulil amri minkum enggak pakai. Ini menunjukkan ketaatan kepada waliul amr, pemerintah, itu adalah ketaatan yang sifatnya terikat pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sementara kita dapat bimbingan dari Rasul kita alaihi salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Lah, sekarang yang jadi permasalahan, apakah mencoblos itu termasuk perkara yang ma'ruf? Kan demikian. Mungkin yang dimaksud mencoblos yang pemilu-pemilu ya. Enggak ada tafsir lain kan? Ya. Kan saya khawatir anak nyoblosin kepenak dan main misalnya. Ya, pokoknya ini mencoblos yang itu aja ya, yang milih pemimpin ya. Ya. Mencoblos apakah itu termasuk perkara yang ma'ruf? Ikhwani fiddin, hafizani wa hafizakumullah. Demokrasi itu bukan dari sistem Islam untuk pemilihan pemimpin dengan cara yang demikian. Sehingga untuk memilih pemimpin dengan cara yang suara terbanyak itu adalah yang menang, sebagaimana model demokrasi katanya suara banyak itu suara Tuhan, maka ini adalah bukan datang dari ajaran Islam. Sehingga hindari untuk melakukan ini. Dan ketika ini adalah termasuk perkara yang bukan datangnya dari Islam dan kalian menghindari, itu yang baik terhadap pemerintah. Bisa dipahami enggak ini? Iya. Jadi antum termasuk berbuat baik kepada pemerintah dengan menghindari apa yang diperintahkan oleh pemerintah dan kalian tinggalkan karena bukan datang dari Islam. Itu namanya berbuat baik dengan apa? Pemerintah. Maksud gak ini? Lah kalau ada ikut-ikutan kan jadi menambah kesalahan yang ada pada apa? Penguasa. Ada gambaran ya? Taruhlah itu adalah kemaksiatan. Berarti kalau Anda ikut andil berbuat kemaksiatan kan menambah dosanya, begitu maksudnya. Lah kalau Anda tidak melakukan kan berarti sedang berbuat pada baik kepada pemerintah. Gitu betul? Masih bingung ya? Ya. Gimana? Ya sekarang. Iya. Ini desa apa negara apa semuanya? Termasuk desa. Ya. Karena begini ya, ikhwah, karena begini, barakallahu fikum jami'an. Ini adalah termasuk bagian dari fikhun nawazil. Sehingga jawaban yang sifatnya luas, sedangkan permintaan yang sifatnya spesifik ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai standar. Maksudnya seperti ini. Pernah di suatu desa, di situ mayoritas ikhwah. Dulu ya. Belum ada gonjang-ganjing. Ini kita cerita belum ada gonjang-ganjing. Di Salafiyin. Itu ada desa, mayoritas itu ikhwah. Satu desa, desa binaan. Hanya sebagian kecil orang awam. Kaidah yang ada di negeri kita kan harus ada pemimpin dengan cara nyoblos tadi. Ini seperti yang ditanyakan tadi. Ini berarti orang masih mimpin kok misalnya Misalnya salafin sang 10% kemung 10 berarti kok dipimpin namung sing 10 prok ya. Hal ini ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan tentang masalah pencoblosan di daerah tersebut. Maka beliau lakukan karena nanti 90% salafin akan dikuasai oleh 10% orang awam, aturannya nanti bisa babak belur nanti. Dilarang pakai jenggot misalnya, lo kan repot lagi sudah. Nah, lakukan. Sehingga jawabannya Syekh ini gak bisa untuk diterapkan di daerah lain. Makanya tadi ini sekupnya seberapa gitu. Sekupnya seberapa. Maksudnya ini ya. Ya. Kalau sekupnya yang dari Sabang sampai Merauke, suaranya kalian gak kedenger. Ya, suaranya tidak apa? Ya, tidak kedenger. Nah, yang penting ketika itu bukan datang dari syariat, kita berusaha untuk menghindar. Dan ketika ada suatu kasus, maka kita serahkan yang demikian ini kasusnya kepada masyaikh, bagaimana jalan keluarnya. Seperti yang saya contohkan tadi. Jadi itu memang perkara yang luar biasa. Nah, kalau dijawab dengan sistem demokrasi kan asalnya tidak benar itu. Tapi melihat dari kasus yang ada, ini namanya sifun nawazil, tidak bisa kita selesaikan kecuali oleh ahlul ilm. Tanyakan ke Syekh Saleh Fauzan yang demikian ini. Sekarang kebalik, contoh di desa saya, sama fitur orang yang awam, tidak usah andil. Tidak usah andil. Tidak usah andil di dalamnya. Ya. Itu lebih aman. Yang lebih aman. Barakallahu fikum. Tapi barakallahu fikum jami'an. Di situ ada, taruhlah di situ satu desa, salafnya 10 orang, terus yang lainnya semacam-macam lah ya. Terus pemimpinnya ada berapa? Calon pemimpinnya ada 2 misalnya. Nah ini ada yang mungkar, ada yang mungkar tapi gak nemen gitu ya. Mungkar tapi gak nemen. Lah suara 10-nya apa bisa untuk merubah ikhwah? Iya. Ya. Saya kasih contoh saja ya. Saya kasih contoh. Yang paling gampang. Paling gampang. Di Candi Wulan, desa Candi Wulan Kebumen sana. Jadi jalur yang mau ke Krakal. Itu ada ikhwah salafi. Ikhwah salafi. Udah ngaji dia. Itu jadi lurah 2 periode. Jadi lurah 2 periode. Karena masyarakat itu tidak mau ada yang, tidak mau kalau lurahnya selain dari trust keluarganya dia. Jadi tidak mau masyarakat itu untuk dipimpin oleh lurah yang di luar dari trust keluarganya dia. Gak maunya apa? Karena keluarganya dia itu yang mayoritas di desa tersebut kayak gitu. Sehingga walaupun ada calon lainnya mesti geser-geser. Jadi 2 periode kan memang jatahnya berapa? 2 kali. Ternyata juga gak bisa merubah. Gak bisa merubah ikhwan. Ini ikhwan betul-betul ikhwan ngaji sahabi sudah. Gak bisa merubah desanya. Karena kekuatan keluarganya itu lebih besar. Ya. Ini yang sudah jenis-jenis ikhwan. Nah, ini masih kadang homer, kadang rokok, kadang ini. Lah. Mau dipilih apanya ikhwan? Ini sudah ikhwan saja tidak bisa apa? Merubah. Dia cerita ke saya. Kalau lagi acara-acara, ya desa biasa ada acara rajaban. Gitu ya. Dia cuma datang menyambut. Iya, surat tidak ada. Kalau sirik udah di ini, sikat. Kalau yang bid'ah-bid'ah ini susah masih. Terus bupatinya waktu itu siapa? Nasruddin. Ini Pak Nasruddin. Kayak sing ora sepakat karo mulutan bisa lunga, langsung menyat, langsung berdiri pergi. Di hadapan bupatinya. Tapi enggak diikuti sama warganya. Enggak diikuti sama warga, dia saja sudah ngelonong. Begitu. yang menjadi ibu lurahnya itu ibunya dia. Istrinya kan pakai sadar ya. Jadi ibu lurahnya ibunya dia. Karena itu yang diinginkan oleh masyarakat, jadi maksud masyarakat terak keluarganya dia yang mendominasi di desa tersebut. Al-maksud saya sampaikan contoh ini yang sudah betul-betul salafi saja tidak bisa merubah. Nah, gitu. Apalagi cuma 10 ingin merubah yang akhafu dzururan ini bagaimana, Pak? Sakit difahami, ke? Taib, cekap, sampun. Isa Allah Ta'ala alam wa bila taufiq subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.